teng parika babawa angin ngalayang mapakan mega lang layangan nu bodas samar katingal ukur cacap sehari nyita pegat tinatali timba ngalayang mapakan mega lang layangan bodas sapat sapisan lang layangan bodas pegatali na yang sangat murah nadu di mana lang layangan bodas pegat tali na ragana bisa.